Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu al-hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Yaqulu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man kana yuridu al-hayatad dunya, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasannya, ay kullu iradati maqsurah ala al-hayatid dunya, keinginan dia hanya sebatas kehidupan dunia saja. Ini diperhatikan. Artinya tujuan hidup dia hanya dunia saja. Maka ini berbahaya. Adapun menjadikan dunia sebagai wasilah, perantara, atau sebatasnya dalam artian untuk sebagai wasilah beribadah kepada Allah, maka tidak mengapa. Yang dilarang adalah menjadikan dunia adalah maksud tujuan dia, hanya dunia saja. Nah, ini sangat-sangat berbahaya. Kullu iradatihi maqsuratun 'alal hayati dunya, keinginan dia hanya tertuju kepada kehidupan dunia saja, kepada perhiasan dunia saja. Zinataha minan nisa, dari perempuan, anak-anak, perhiasan dari emas, perak, kuda, dan lain sebagainya, binatang ternak, pertanian. Nah, qasarra raghbatahu wa sa'yahu wa 'amalahu fi hadhihi al-ashya, dia mencurahkan tujuan, keinginannya, usahanya, amalannya untuk perkara-perkara ini saja. Wa lam yaj'al li daril qarar min iradati syai'a, dia tidak menjadikan nam sedikit pun keinginannya untuk kampung akhirat, untuk di alam akhirat, darul qarar, tempat yang abadi. Artinya dia jadikan dunia itu hanya sebagai perantara saja, dia jadikan hartanya untuk membantu orang, hartanya untuk membantu Islam dan kaum muslimin, hartanya untuk perjuangan dakwah. Walaupun dia kaya raya, dia berikan pada fuqara wal masakin zakat, zakatul amwal, zakatul wajibah wal mustahabah, zakat yang wajib maupun yang mustahab. Nah, zakat yang wajib maupun yang mustahab. Tapi tidak, orang ini hanya memikirkan dunia saja. Orang ini hanya tujuannya dunia saja. Intinya dunia saja, akhirat tidak. Maka yang seperti ini, kata Imam Sa'di rahimahullah, fa'adala yakun illa kafiran. Orang yang jenisnya seperti ini, melainkan orang kafir. Nauzubillah. Liannahu law kana mu'minan. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya dia adalah seorang yang beriman, lakana ma ma'ahu minal iman yamna'u an takuna jami'a radati lidari dunya. Niscaya keimanannya itu akan mencegah dirinya, ya, tidak kepada dunia semuanya, tidak. Bahkan keimanan itu akan memudahkan dia pada amalan yang saleh, amalan yang baik. Ya, dia sisihkan hartanya nah untuk amalan haji, umrah, ya, zakat, zakat yang wajib, zakat yang mustahabat, membantu orang-orang yang butuh. Ya, bukan sekedar dia kumpulkan. Tidak. Dia sampaikan, dia bagi-bagi pada fuqara wal masakin. Zakatnya dikeluarkan, baik zakat yang wajib maupun zakat yang sunnah, yang mustahabat. Dia pun gunakan hartanya untuk berjihad di jalan Allah, bantu Islam, bantu kaum muslimin. Ya, sehingga bukan sekadar dunia saja, tidak. Nah, ya, kata Imam Sa'di rahimahullah, kalaulah seandainya orang ini, orang yang beriman, niscaya keimanannya akan mencegah dirinya dari rakusnya terhadap dunia. Ya, sehingga dia jadikan wasilah perantara saja, bukan segalanya dunia. Nah, tetapi semalah sebaliknya orang ini, nah, malah sebaliknya, hanya mementingkan dunia dan dunia saja. Waliyadzubillah. Kata Imam Sa'di rahimahullah, walakin hadha asy-syaqiy alladhi ka'annahu khalaqa lid-dunya khuliqa lid-dunya wahdah. Orang ini orang celaka, binasa. Dia merasa diciptakan di alam dunia ini hanya untuk dunia saja, kepentingan dunia saja. Maka nuwafi ilaihim a'maluhum fiha. Ayna dhihim ma qassama lahum fi ummil kitab min thawabid dunya. Kami berikan kepadanya dari kepentingan dunia. Ya. Jadi keinginan dunia. Ya. Nuwafi ilaihim. Ayna dhihim. Kami berikan pada orang ini bagian dari dunia. Wahum fil afawum fiha la yubqasun. Ay la yanqusuna syai'an mimma qaddara lahum. Walakin hadha muntaha na'imuhum. Tidak dikurangi sedikit pun dari apa yang sudah Allah tentukan. Akan tapi ya ini sudah hanya sebatas ini saja kenikmatan dia. Hanya sebatas ini saja. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Maka orang-orang yang seperti ini di akhirat kelak nanti tidak ada bagian lagi kecuali api neraka. Waliyadzubillah. Khalidina fiha abadan. Kata Imam Sa'di rahimahullah, mereka kekal di dalamnya. La yufattar anhumul azab. Tidak ada istirahat azab kepada mereka. Waqad hurrimu jazilat tawab. Mereka telah diharamkan pahala yang besar, yang banyak. Wahubitu ama sana'u fiha. Dan gugurlah amalan-amalan mereka. Ay fi dunia, di dunia. Ay batal wad ma'alla ma'amiluh. Hancur dan gugur amalan-amalan yang mereka lakukan. Mimma yakidu nabiyil haq wa ahlu wa ma'amilu min amal khair lazila asas alaha. Dari apa yang mereka perbuat, dari amalan-amalan kebaikan yang tidak ada pondasinya. Walau wujud dari syartiha, dan amalan, walaupun mereka mempunyai amalan kebaikan, tapi tidak ada syarat wujud, syarat fondasi diterima amalan apa? Wahul iman, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan, kalau tidak ada iman maka tidak akan diterima, karena merasa dirinya hanya dunia saja. Ya, keinginan dia hanya dunia saja, bukan yang lainnya, dunia. Kepentingan dia hanya dunia saja. Nauzubillah. Allahul musta'an. Adapun orang-orang yang beriman menjadikan dunia hanya wasilah saja. Dia mengimani kehidupan yang abadi hanya di akhirat kelak nanti. Dunia hanya wasilah, perantara. Akan hilang, sudah berlalu. Yang di hadapan kita adalah akhirat. Persiapkan untuk akhirat. Nah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.